nasib jadi orang yang tak punya titel. Lebih baik aku mundur daripada harus tempuh dengan dia yang punya titel, yang apel pun dengan roda empat. Tewaslah sudah cintaku kini. Kalau begitu, mengundurkan diri jalan terbaik bagiku. Daripada hancur lebur, lebih baik mundur. Aku bukanlah insinyur, juga aku bukan dokter. Aku orang biasa yang tak punya titel. Sudah tadi cintaku terkusur minggir. Rela atau tidak rela, aku harus rela. Aku hanya orang kampung, berteman lumpur dan cangkul. Biarlah aku mundur daripada harus tempuh. Oh, oh, oh, cintaku dan kedudukan. Sedang aku orang kampung, orang yang tak punya titel. Dia memang berlimpah harta, apel dengan si roda empat. Sedang aku orang yang susah, apel cukup jalan kaki. Mana mungkin ku dapat melepuh cintamu, mengundurkan diri jalan terbaik bagimu. Daripada hancur lebur, lebih baik mundur. Aku bukanlah insinyur, pangkat dan kedudukan. Sedang aku orang kampung, orang yang tak punya titel. Dia memang berlimpah harta, apel dengan si roda empat. Sedang aku orang yang susah, apel cukup jalan kaki. Mana mungkin ku dapat merebut cinta, mengundurkan diri.